Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ma ba'd. Man ra la yaqra al hadith fal yaqra. Kita masih dalam bab ma yusalla ba'da al-asri min al-fawaid wa nahwiha. Salat-salat yang dilakukan setelah asar karena luput atau dan yang semisalnya. Setelah kita lewati dari Ummi Salamah yang beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah asar 2 rakaat, dan Nabi mengatakan syaghalani nasun, telah menyibukkanku beberapa orang dari utusan Abdul Qais dari 2 rakaat setelah zuhur. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Nu'aim Fadl bin Dukain, qala haddatsana Abdul Wahid bin Ayman, qala haddatsani Abi Ayman annahu sami'a Aisyata, bahwasanya beliau mendengar Aisyah berkata, kata Aisyah, walladzi dhahaba bihi ma tarakahuma hatta laqiyallaha wa ma laqiyallaha ta'ala hatta thaqula 'anis salati wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan ta'ni raq'ataini ba'dal 'asr. Wa kana an-nabiy sallallahu 'alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjid makhafata yuthaqqila 'ala ummatihi. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu 'anhum. Kata Aisyah radhiyallahu anha, orang yang telah pergi dengannya, maksudnya Rasulullah SAW, bihi bin nafsihi, seorang yang telah pergi itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah dia berjumpa dengan Allah taala sampai dia merasa berat dari salat. Sudah tua. Salatnya duduk maksudnya, berat akhirnya duduk salatnya. Wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan, dan beliau sering sekali sholatnya dalam keadaan duduk. Tani rak'ataini ba'dal asr, yaitu 2 rakaat setelah asar. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat setelah asar dan tidak melaksanakan 2 rakaat setelah asar tersebut di masjid. makhafata yusaqila ala ummatihi, karena khawatir beliau memberatkan kepada umatnya. Wa kana yuhibbu ma yukhaffifu anhum, sementara beliau sangat menyenangi segala apa yang meringankan mereka umatnya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW sholat dua rakaat setelah asar dilaksanakan di rumah, kata Aisyah radhiyallahu anha. Karena khawatir kalau dilaksanakan di masjid memberatkan umatnya. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang untuk segala sesuatu yang meringankan umatnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Yahya. قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي عروة بن زبير قالت عائشة بركات عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي وهي أنك صدرك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين بعد العصر عندي قط. Wahai anak saudaraku, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dua kali sujud setelah asar, dua rakaat setelah asar di sisiku. Sama sekali Rasulullah sallallahu tidak pernah meninggalkan dua rakaat setelah asar di sisiku. Ini juga Nabi Aisyah menghabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dua salat dua rakaat setelah asar di sisi beliau Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Syaibani qala haddatsana Abdurrahman ibn al-Aswad an nabihi an Aisyah qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, rak'atani lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'uhuma sirran wala alaniyah. Rak'atani qabla salati subhi wa rak'atani ba'da al-'asr. Ada dua rakaat salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan keduanya, baik secara sir, sembunyi-sembunyi, tidak pula secara terang-terangan. Dua rakaat sebelum salat subuh dan dua rakaat setelah asar. Di sini juga hadis Aisyah menyebutkan Nabi SAW salat dua rakaat setelah asar. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Ar'arah qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala ra'aitul aswad wa masruqan shahida ala Aisyah. Keduanya menyaksikan Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka anan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'tini fi yaumin ba'da al-'asri illa shalla raka'ataini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku pada suatu hari pun setelah asar kecuali beliau salat dua rakaat. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ucapan Aisyah radhiyallahu anha, ma taraka sajdataini ba'da al-asri indi qattu, tidaklah Rasulullah SAW meninggalkan dua kali sujud setelah asar di sisiku sama sekali. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan keduanya secara sembunyi-sembunyi, tidak pula setelah terang-terangan. Dalam riwayat yang terakhir, tidaklah Rasulullah SAW datang pada suatu hari setelah asar kecuali sholat dua rakaat. Hadis-hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar tamassaka bihadhihi riwayah man ajaza at-tanaffula ba'da al-'asri mutlaqan. Berpegang teguh dengan riwayat-riwayat Aisyah ini, orang yang berpendapat, orang yang membolehkan sholat sunnah setelah asar secara mutlak. Berpegang teguh dengan ucapan-ucapan Aisyah ini, yang menyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat setelah asar. Nah, kata orang yang mengatakan, ada orang yang pendapat yang mengatakan boleh sholat sunnah setelah asar secara mutlak. Nah, malam yaqsudis sholata inda ghurubis syams, selama dia tidak bermaksud sholat tersebut dilaksanakan ketika matahari terbenam. Nah, waqad taqaddama naqlul madzhab fi dzalik, dan sudah lewat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar penyebutan madhab-madhab, pendapat-pendapat dalam masalah sholat setelah asar. 6. Kemudian kata beliau, wajab anhu man atlaqal karahata bi anna fi'lahu hadza yadullu ala jawaz istidrak ma fata min ar-ratib min ghairi karahah. Sementara pendapat yang menjawab terhadap orang yang berpendapat boleh sholat sunnah setelah asar secara mutlak, nah, salah satu jawabannya adalah, nah, wajab anhu, dari jawab darinya, man atlaqal karahata, orang yang mengatakan mutlak secara makruh sholat setelah asar, bahwasanya perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bolehnya meralat, bolehnya barakallahu fikum, nah, ya, meralat sholat-sholat yang luput dari sholat-sholat rawatib dan tanpa ada kemakruhan sedikit pun. Wa amma muwadzabatu sallallahu alaihi wasallam ala dzalik fa huwa min khasaisi. Adapun terus-menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat setelah asar, ini termasuk khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadalil alaihi riwayat Dzakwan maula Aisyah. Dalil bahwasanya Rasulullah dua rakaat ini adalah yang setelah asar kekhususan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 riwayat Dzakwan maula Aisyah, annaha hadatsathu, bahwasanya Aisyah bercerita kepada Dzakwan maulanya, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'dal asri wa yanha anha. Nabi SAW sholat setelah asar dan beliau melarang darinya. Ini berarti adalah kekhususan bagi beliau SAW. Nah, buktinya Rasulullah SAW melarang dari dua rakaat dari sholat setelah asar. Wa yuwasil wa yanha anil wisal, seperti beliau SAW melaksanakan puasa wisal dan beliau melarang umatnya untuk puasa wisal. Rawahu Abu Daud. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, nah, faidah fahimat Aisyah radhiyallahu anha min muwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam ala raka'ataini ba'da al-asri anna nahyahu sallallahu alaihi wasallam an salat ba'da al-asri hatta taghrub asy-syams mukhtassun biman qasada as-salata inda ghurubi asy-syams la itlaquhu. Naam. Falihadza qalat ma taqaddama naqlu anha. Wa kanat tatanaffala ba'da al-asri. Naam. Wa qad akhrajahu musannif fil haji min tariqi Abdul Aziz bin Rufai. Naam. Kemudian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar faidah, Aisyah radhiyallahu anha memahami dari kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat setelah asar. Naam. Padahal ada hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW melarang sholat setelah asar, maka larangannya setelah Nabi SAW ini dari dua rakaat setelah asar itu sampai matahari terbenam. Khusus dilarang bagi orang yang menyengaja ingin sholat ketika matahari terbenam. Tidak secara mutlak dilarang setelah asar. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan seperti apa yang kita dengar tadi. Naam barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum. Tambih kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Qalu Aisyah, perkataan Aisyah radhiyallahu anha, ma tarakahu ma hatta laqiyallaha azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan dua rakaat setelah asar sampai berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Dan juga perkataan Aisyah, lam yakun yada'ahuma, tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan dua keduanya, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat setelah asar. Demikian juga waqalu ma kana yatini fi yaumin ba'dal asri illa shala rakaatain. Demikian juga perkataan Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW datang kepadaku pada satu hari enam setelah asar kecuali beliau salat dua rakaat. Muraduha, maksud Aisyah radhiyallahu anha tersebut, minal waqti alladhi syaghala 'ani raka'atain ba'da dzuhri. Maksud semua perkataan Aisyah itu adalah enam waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersibukkan dari melaksanakan dua rakaat setelah zuhur, fa shallahuma ba'dal asri. Maka Rasulullah SAW melaksanakan dua rakaat tersebut setelah asar. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Semua perkataan Aisyah, Rasulullah tidak meninggalkan keduanya sampai berjumpa dengan Allah, Rasulullah SAW tidak meninggalkan keduanya, Rasulullah tidak datang kepadaku satu hari setelah asar kecuali sholat dua rakaat. Maksud dari perkataan Aisyah ini adalah dari waktu-waktu yang Rasulullah SAW tersibukkan melaksanakan dua rakaat setelah zuhur, kemudian Nabi melaksanakannya dua rakaat setelah asar. Walam tarid annahu kana yusalli ba'dal asri rak'atain min awwali ma furidat as-salawat masalan ila akhir umrihi. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, karena tidak datang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah asar dua rakaat dari sejak awal diwajibkannya sholat lima waktu ila akhir umri, sampai akhirnya. Bal fi hadis Ummi Salamah ma yadullu ala annahu lam yakun yaf'aluhuma qabla al-waqt alladhi dhukirat annahu qadahuma fihi. Naam barakallahu fikum. Ya, bahkan di dalam hadis Ummi Salamah terdapat apa yang menunjukkan bahwasanya tidaklah Rasulullah SAW melaksanakan keduanya sebelum waktu itu yang disebutkan, dan bahwasanya Rasulullah SAW mengqadha keduanya tersebut pada waktu itu. Ini saranan barakallahu fikum. Nah, selain dari pendapat yang mengatakan disunnahkan sholat asar, sholat setelah asar dua rakaat secara mutlak, dan banyak diantara dan ada diantara ahlu sunnah pun yang berpendapat seperti itu, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau memahami, termasuk berpendapat adanya sholat sunnah setelah asar dua rakaat. Adapun ulama-ulama yang lainnya mengatakan itu sebagai kekhususan bagi Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan maksudnya dua Rasulullah SAW enam sholat dua rakaat setelah asar itu mengqadha dua rakaat setelah duhur ketika Rasulullah SAW enam tersibukkan dari keduanya. Nah, wallahu a'lam. Ini yang nampak barakallahu fikum. Naam, ya, tentang dua rakaat setelah asar. Naam. Seperti perkataan Aisyah yang tiga macam dari perkataannya, maksudnya adalah waktu yang Rasulullah SAW tersibukkan dari dua rakaat setelah duhur, kemudian Rasulullah melaksanakannya setelah sholat asar barakallahu fikum. Naam, wallahu ta'ala alam. Ini permasalahan. Nah, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau juga membawakan judul maksudnya seperti itu. Ma yusalla ba'dal asri minal fawa'id wa nahwi. sholat-sholat yang dilakukan setelah asar dari sholat-sholat yang luput. 6. Sholat-sholat yang luput. 6. Dan sholat-sholat yang semisalnya. Nah, kemudian membawakan perkataan Ummu Salamah dari 6. Yang disebutkan oleh Quraib, Maula Ibn Abbas. Rasulullah SAW sholat setelah asar 2 rakaat. Kemudian berkata, telah menyibukkanku beberapa utusan dari Abdul Qais. Nah, menyibukkanku dari 2 rakaat setelah zuhur, wallahu alam. 6. Naktafi bihadzal qadar, wa sallallahu alaihi wa sallam.